مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ala sunnah, nikmat ala manhaj salaf, nikmat bisa berada di atas manhaj salaf yang sahih. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala, dan nikmat bisa mempelajari Islam, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah sampai berjumpa dengan wajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-80 sampai 82. Yang tinggal sedikit lagi tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka berkata, yakni orang-orang Yahudi, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kul, katakan wahai Muhammad, attakhadhtum 'indallahi 'ahda fala yukhlifu Allahu ahda, apakah kalian sudah mengambil janji kepada Allah sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu? Bala, tidak demikian. Bahkan man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuh, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan dosanya itu meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka lah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya selesai perang Khaybar, datanglah seorang wanita Yahudi yang membawa hadiah untuk Rasulullah dan para sahabatnya berupa daging paha seekor kambing. Maka Rasulullah menyicipnya karena ini hadiah. Kalau sedekah Rasulullah enggak mau makan, karena keluarga Nabi, Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh makan hasil sedekah. Tapi kalau hadiah boleh, dan orang Yahudi tahu itu, sehingga dia kasih hadiah. Maka Rasul mencicip sedikit, kemudian dikasihkan dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah memanggil lagi orang Yahudi tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ternyata nam ada racunnya. Dan Rasulullah berbekam dan para sahabat berbekam. Dipanggil orang Yahudi. Ditanya oleh Rasulullah, siapa bapak kalian? Artinya, kalian keturunan siapa? Mereka menyatakan, kami keturunan Fulan bin Fulan bin Fulan. Kazzabta, dusta kalian. Bukankah kalian adalah keturunan si Fulan bin Fulan? Oh, kok tahu? Jangan dusta. Maka, kemudian Rasul menyatakan, siapakah penghuni neraka? Mereka tahu, ini Rasulullah pasti tahu, pasti dikasih tahu oleh Allah. Kalau dusta, akan ketahuan. Maka Rasul menyatakan, siapa penghuni neraka? Akhirnya orang Yahudi itu menyatakan, ya, yang benar, kami akan menjadi penghuni neraka, kecuali tetapi hanya sebentar. Setelah itu, kami akan digantikan. Maka turunlah ayat ini. Nah, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, mereka berkata kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Katakanlah, attakhutum indallah, apakah kalian sudah mengambil janji kepada Allah? Falayukhidhallahu ahda, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Antakuluna lallahi ma la ta'lamun, atau kalian hanya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ternyata mereka menjawab dengan ucapan politis. Ya memang benar kami masuk neraka, tetapi hanya beberapa hari saja. Kemudian kami akan digantikan. Tidak, Rasulullah, kami akan tetap tinggal di dalamnya, dan kami tidak akan menggantikan kalian. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada mereka, apakah kalian mengasih racun pada daging tadi? Apa kata mereka? Iya. Mengapa? Mengapa? Kenapa? Kenapa kalian kasih racun? Ya, kalau memang kau Nabi ya Allah, pasti Allah akan menolongmu. Pasti racun itu akan tidak berpengaruh pada dirimu. Tapi kalau engkau bukan Nabi Allah, kalau engkau bukanlah Rasul, biarlah para sahabatmu, biarlah kami akan istirahat dari orang yang berdusta, katanya. Biar kami istirahat, sahabatmu beristirahat dari seorang pendusta, darimu. Subhanallah, padahal orang Yahudi itu tahu persis Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul Allah, lebih kenal kepada dengan Rasulullah ketimbang anak kandung mereka sendiri. Mereka kenal Rasulullah dari kitab mereka, Taurat dan Injil. Mereka kenal Nabi Muhammad. Tapi beralasan. Cari-cari alasan. Ya, kalau memang kamu Nabi, pasti Allah selamatkan. Kalau memang bukan Nabi, biar aja mati. Biar kami enggak merepotkan orang lain. Subhanallah. Karena memang orang-orang Yahudi itu suka membunuh para nabi. Maka ayat ini, ikhwat fillah, adalah nasihat bagi kaum muslimin. Pertama, sebagai cercaan bagi Bani Israel, celaan bagi Bani Israel yang mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kufur kepada nabi mereka. Kufur kepada Nabi Musa, kufur kepada Nabi Isa, mereka banyak membunuh para nabi. Bahkan nabi kita Nabi Muhammad hampir saja dibunuh oleh mereka. Namun ayat ini juga berlaku untuk kita kaum muslimin. Nasihat bagi kaum muslimin, jangan mencontoh seperti orang Yahudi. Wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para mudarris, jangan kalian merubah ayat-ayat Allah. Jangan kalian menambah-nambah. Jangan kalian mengurangi syariat Allah. Jangan mencontoh seperti orang-orang ummi dari kalangan Bani Israel yang hanya taklid buta kepada ulama-nya, tidak mau peduli benar atau salah, tidak melihat hujah-hujah mereka. Wahai kaum muslimin, kan jangan seperti mereka. Tetap ikuti para ulama, tapi jangan taklid buta. Lihat juga hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, bahkan barang siapa yang melakukan kejelekan, kejahatan, wa ahatat bihi khati'atuhu, yang kejelekannya itu meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa huwa nakiratun fi siyaqi syart, ini adalah konteks nakirah. Naam, fa ya'ummu syirk, mencakup juga kesyirikan, famadunahu, dan apa yang dibawa kesyirikan. Namun dalam ayat ini wal muradu bihi la asyrik, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bala man kasaba sayi'atan, bahkan barang siapa yang melakukan kejahatan yaitu kesyirikan, kejelekan yaitu kesyirikan. Nah, kok diterjemahkan dengan kesyirikan atau ditafsirkan dengan kesyirikan? Bidalil, dengan dalil yaitu firman Allah taala wa ahatat bihi khati'atuhu, yang kesalahannya itu meliputi dirinya. Ay artinya ahatat bi'amiliha, yang pelakunya diliputi. Falam tada' lahu munfadhan, sehingga tidak tersisa satu jalan keselamatan pun. Tidak ada satu jalan keselamatan pun. Semua diliputi oleh dosa-dosa. Maka para ulama menafsirkan berarti ini kesyirikan. Ya. Melakukan perbuatan dosa yang dosanya itu meliputi dirinya sehingga tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada satu jalan keselamatan pun. Karena apa? Karena kalau selain kesyirikan diampuni oleh Allah. Nah, bisa jadi diampuni oleh Allah, tapi kalau kesyirikan tidak. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti dosa syirik itu betul-betul meliputi sehingga pelakunya tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan keluar dari untuk selamat. Oleh sebab itu para ulama menafsirkan bahwa dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kesyirikan. Naam. Wa hadza la yakunu illa syirk. Maka yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah kesyirikan. Fa inna man ma'ahu al-iman la tuhitu bihi khati'atuhu. Karena sesungguhnya barang siapa yang ada keimanan pada dirinya, maka dia tidak akan diliputi oleh kesalahan-kesalahannya. Tidak akan tertutup dengan kesalahannya. Pasti ada jalan keluar. Bagi orang yang beriman, yang tidak melakukan kesyirikan, kalaupun melakukan kesalahan, maka ada jalan keselamatan bagi dirinya. Tapi kalau syirik, tidak ada jalan baginya. Faulaika ashabun nar, maka merekalah penduduk neraka. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan, kejahatan yaitu kesyirikan, yang wa ahatat bi khati'atuhu, yang kesalahannya itu meliputi dirinya yaitu kesyirikan, faulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa qad ihtajja biha al-khawarij, dan sungguh kelompok sempalan dari kaum dari orang-orang Khawarij, kaum rasioner yang sedikit-sedikit bereaksi, ya, mereka berhujjah dengan ayat ini ala kufri sahibil ma'siyah, untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij sering menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Para pelaku maksiat dikafirkan. Dan biasanya ayat ini diarahkan kepada pemerintah, sehingga mereka mengkafir-kafirkan pemerintah dan juga kaum muslimin yang tidak masuk kelompok mereka. Nah, orang-orang kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka dikafirkan oleh mereka dengan menggunakan ayat ini. Pemerintah yang korupsi, zolim, dianggap kafir sehingga halal darah mereka, sehingga mereka siap mengorbankan diri mereka dengan bom bunuh diri untuk membunuh pemerintah. Dengan ayat ini, wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah, sungguh orang-orang Khawarij berhujjah dengan dalil ini untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Kata mereka, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Wa may yasillahu wa rasuluhu fa innahu naru jahannam khalidina fiha, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang mereka sering pakai untuk mengkafirkan kaum muslimin. Wa hiya hujjatun alaihim kama tara, padahal ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya yang mereka pakai adalah justru untuk menyalahkan mereka, menyerang mereka. Fa innaha zahiratun fi syirki, karena ayat ini jelas yang dimaksud adalah kesyirikan. Nah, bukan dalam semua kemaksiatan, bukan, tapi kesyirikan. Karena disebutkan ayat yang setelahnya wa ahatat bihi khati'atu, lanjutan ayat tersebut, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang bermaksiat, melakukan kemaksiatan yang kemaksiatannya itu meliputi dirinya. Maksiat di sini adalah kesyirikan. Tapi sayang mereka tidak memahaminya. Entah itu kena bodoh atau pura-pura bodoh. Wa hadza kullu mubtil, wa hadza kullu mubtilin yahtajju bi ayatin aw haditsin sahihin ala qawlil batil. Demikianlah. Setiap ahlul bid'ah, setiap kelompok sesat, apapun nama kelompok tersebut, yang mereka menggunakan satu ayat, menggunakan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, maka tidak lain ayat dan hadis yang mereka pakai itu sebenarnya justru untuk menyalahkan mereka. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang membela kebid'ahan, enggak ada. Tapi anehnya ahlul bid'ah mereka menggunakan ayat dan menggunakan hadis. Ketahuilah, gunakanlah ayat dan hadis yang mereka pakai justru untuk menyerang mereka. Seperti orang-orang Khawarij tadi yang menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian dilengkapi dengan ayat Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kita katakan kepada mereka, Naam. Kamu menghukumi pemerintah kaum muslimin di Indonesia ini kafir atau tempat lainnya kafir, itu hukum siapa? Padahal Allah dan banyak ayatnya dengan terang dan jelas menyatakan selama pemerintah itu mereka masih sholat, mereka beriman, mereka masih sholat, mereka kat, maka fakhullu sabilhum, maka biarkan mereka. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan faulaika minkum, maka mereka masih golongan kalian, masih beriman, masih mukmin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan faulaika ikhwanukum fid din, ikhwanukum fid din, mereka masih saudara kalian seagama. Allah tetapkan mereka selama mereka beriman, selama mereka masih menegakkan sholat lima waktu, sholat id, mereka masih bayar zakat, maka ada, mereka adalah ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian seagama. Nah, kita balik bertanya kepada orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang hanya muslim yang masuk kelompok mereka, kita katakan kepada mereka, nah, kamu menghukumi mereka kafir itu hukum siapa? Berarti bukan dengan hukum Allah. Allah menetapkan mereka masih saudara kita, masih muslim. Berarti kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti yang kafir adalah justru kembali kepada yang mengkafirkan. Begitu juga seluruh ayat yang digunakan oleh ahlul bid'ah. Seluruh hadis sahih yang dipakai oleh ahlul bid'ah bukan membela mereka, justru menyerang mereka. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang membela kebatilan, yang membela kebid'ahan, enggak ada. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fiikum. Kemudian Allah menyatakan, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihah." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Ulaika ashabul jannah, mereka lah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Billah, beriman kepada Allah. Allah itu betul-betul ada. Beriman bahwa Allah itu benar-benar ada. Beriman dengan nama-nama Allah. Beriman dengan sifat-sifat Allah. Wa malaikatihi, dan dia beriman dengan para malaikat Allah. Yang memiliki sifat dan tugas masing-masing. Ada yang mengatur hujan. Dan suara petir itu adalah suara malaikat. Suara petir itu adalah suara malaikat atau cambukan malaikat, atau suara malaikat, bukan sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang-orang awam. Petir itu karena terjadi gesekan antara energi positif dengan negatif, kemudian terjadilah petir. Bukan itu. Itu adalah cambuk malaikat atau memang suara malaikat dengan berbagai macam tugasnya. Ada yang mencatat perbuatan hamba. Ada yang menjaga surga, menjaga neraka, dan yang lainnya. Orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman pada Allah dan juga para malaikatnya. Wa kutubihi, orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan kitab. Kita kalau memang aku beriman, harus beriman dengan Al-Quran. Kalau memang kita mengaku beriman dengan Al-Quran, ya jangan cuma disimpan Al-Quran dalam lemari. Hanya dibaca seminggu sekali, itu pun tidak difahami. Orang yang beriman itu betul-betul dia pelajari kitab Allah itu. Al-Quran itu dipelajari, difahami. Dijadikan pedoman dalam berkeyakinan, dalam beramal. Apa perintah Allah dikerjakan. Apa larangan Allah yang dia baca dalam Al-Quran ditinggalkan. Itu orang yang beriman namanya. cuma beli kitab yang bagus ini dari Saudi, ini dari Mesir, kemudian dijadikan pajangan, bukan beriman namanya. Kalau beriman itu, ya, yakin, berilmu, dengan ilmu kamu yakin, pelajari kitab Allah. Orang yang beriman adalah orang beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau enggak cukup dinyanyi-nyanyikan. Nah, cuma baca salawat-salawatan enggak cukup. Kita harus mengenal apa yang tentang Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, akhlaknya. Kata Isa, akhlak Rasulullah dari Al-Quran. Kita harus ikuti akhlak Rasulullah, karena beliau ada suri teladan kita. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya harus kita ikuti. Mau gak mau kita harus belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah, keyakinan Rasulullah, ibadah Rasulullah. Jangan cuma beli kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, letak di lemari jadi pajangan tanpa dibaca. Bukan demikian orang yang beriman. Dia pelajari juga hadis-hadis Rasulullah. Dia fahami bagaimana cara ibadah Rasulullah dan yang lainnya. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman adalah orang yang beriman adanya hari akhir. Kalau memang kita termasuk orang yang beriman, ya persiapkanlah amal-amal soleh untuk hari akhir kita. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kita pasti akan mati. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hadimil lazzat, penghancur kelezatan. Kenikmatan akan hancur, akan hilang dengan kematian. Kalian akan tinggalkan istri kalian, orang tua kalian, anak kalian, orang yang kalian cintai, kebun-kebun sawit kalian. Usahakan kalian akan tinggalkan semua. Maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah dengan istri kalian dan anak-anak kalian. Berbuat baiklah kepada tetangga kalian, kepada guru-guru kalian, kepada murid-murid kalian. Berbuat baiklah. Tinggalkan perbuatan zalim, dusta, curang. Berbuat dosa, tinggalkan. Karena kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Kalau memang beriman pada hari akhir. Bukan cuma ucapan saja, saya beriman pada hari akhir. Kemudian tidak mempersiapkan diri untuk hari akhir. Satu lagi mana? Bukan rukun iman itu 6, yaitu beriman dengan takdir. Sehingga ridho dengan apa yang Allah takdirkan, tidak berkeluh kesah, tidak iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, tidak hasad. Kemudian menjatuhkan kredibilitas orang lain. Iri, hasad, dengki. Kemudian merendahkan orang lain. Tidak demikian. Ridho dan apa yang Allah takdirkan. Tidak berkeluh kesah. Tidak sombong. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Wa amilus solihah, dan mereka beramal dengan amal soleh. Maksudnya apa amal soleh? Ketahuilah, kata Syekh Abdul Manan As-Sa'di, wala takunul a'malus salihah, tidaklah suatu amalan itu menjadi amal soleh illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Suatu amalan akan menjadi amal soleh dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna khalisah liwajihillah. Dia kerjakan amal soleh itu ikhlas karena mencari wajah Allah saja. Yang kedua, muttabian biha sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amalan soleh itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun orang-orang yang beriman dan dia buktikan keimanannya dengan melakukan amal-amal soleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul, faulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Fahasil hatainil ayataini, maka kesimpulan dari dua ayat ini, anna ahlan najati wal fawzi ahlal imani wal amali soleh. Kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walhalikun, sedangkan orang yang binasa, wahlun nar, yang mereka akan menjadi penghuni neraka, siapa mereka? Al-musyrikuna billah, orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, menyatakan Allah punya anak, Uzair sebagai anak Allah, Nabi Isa sebagai anak Allah, merekalah penduduk neraka, mereka orang yang binasa. Wal kafiruna bihi, dan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman adanya hari kiamat, sehingga mereka takut mati, sehingga seenaknya, karena enggak beriman adanya hari kiamat akan dihisab, mereka seenaknya mereka berbicara, "Hah, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya berapa saat saja." Enggak takut dihisab nanti. Dengan mengingat kematian, seseorang itu akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan dosa. Dengan mengingat kematian, seseorang itu akan semangat untuk beramal soleh, untuk menyiapkan bekal untuk hari kiamatnya. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah. Ala nuri minallah, berdasarkan cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi diri dari apa yang Allah larang, itulah takwa. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa akan beruntung. Orang-orang bertakwa itulah yang akan masuk dalam jannah, yang selamat. Mereka lah akan selamat dari api neraka, dan mereka lah ada orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka lah orang-orang yang binasa dan akan masuk ke dalam neraka. Semoga Allah jauhkan diri kita dari kesyirikan dan kekufuran. Amin. Dan semoga kita termasuk orang yang beriman sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.